أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمياء ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال الإمام السعدي رحمه الله اخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولما جاء به ولما جاء به. Allah mengkhabarkan tentang sebagian mukadzibin, orang-orang yang mendustakan terhadap Rasul dan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Ini kalau walima ja'abih, kalau walamma ja'abih ini waktu, sehingga jangan salah cara bacanya. Harus jeli di dalam membacanya, karena artinya masing-masing berbeda. Walam majabih, ketika lama berarti apa? Dzarf. Tapi kalau walima jaabih, dan dari apa yang dibawa, jaabih dibawa olehnya. Perbedaan hurufnya sama, tulisannya sama, tapi cara bacanya yang beda. Wa anna minhum may yastami'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang mendengar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Di antara apa? Yang mendustakan Rasul, ada juga yang mendengarkan. Waktu qira'ati lil wahyi, ketika Rasulullah SAW membaca wahyu. La'ala wajhal istirsyad, mendengarkannya bukan dalam rangka mencari hidayah. Mafhum ada, ini dibedakan. Ada yang mendengar tapi bukan niatnya dia, atau bukan dalam rangka mencari kebenaran. Mereka mendengarkannya kadang dalam rangka menonton atau ingin mendustakan atau mencari-cari keributan. Maka mendengarkan seperti ini apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat. Nah, wala mujdi ala ahli khair, la jarama in sadda alaihim bab at-taufiq, tidak menambahkan kebaikan pula. Dan ini pasti akan menutupi kepada dirinya apa? At-taufiq, pintu taufiq dari Allah Azza wa Jalla. Wa arramu min fa'ilatil istima', dan mereka diharamkan sehingga tidak bisa mengambil faedah mendengar wahyu. Oleh karena itu Allah mengatakan, afa anta tusmi'u sum walau kanu la yaqilun. Apakah kamu wahai Muhammad mampu atau bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang tuli walaupun mereka tidak berakal? Artinya enggak bisa. Wa hadzal istifham bimana nafil mutaqarrar atau mutaqarrir. Dan ini pertanyaan ini maknanya penafian yang ditekankan. Maksudnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu untuk memperdengarkan kepada orang yang tuli. Padahal dengar, tapi tuli di sini disebut. Ya. Alladzina la yastami'una al-qaul. Mereka-mereka yang tidak mau mendengar ucapan. Walau jahar tapi walaupun kau terang-terangan terhadap dirinya. Wa khususan idza kana aqlu ma'duma, lebih-lebih ketika akal mereka sudah enggak ada. Enggak punya akal lagi. Enggak akan bisa. Fa idza kana min al-muhal, apabila hal yang demikian saja termasuk sesuatu yang muhal. Mustahil, enggak mungkin. Isma'ul asam alladzi la ya'qilu lil kalam, memperdengarkan kepada orang-orang yang tuli, budak. Tuli ya lebih parah daripada budak. Ya, diajak bicara juga ha-ha-ha-ha aja. Nah, fahaulail mukadzibun, mereka-mereka inilah orang yang mendustakan Rasul. Walaupun zahirnya seakan-akan dengar, kelihatannya seakan-akan mendengar wahyu, seakan-akan padahal tuli, padahal ingin membantah wahyu, padahal maksud dan tujuannya nah ingin mencari-cari keributan kepada Rasulullah SAW. Ini Allah bongkar karena Allah Maha mengetahui isi hati mereka. Kenapa Allah bongkar di sini? Allah Maha mengetahui isi hati orang-orang yang seperti ini tipenya. Dengan korinah-korinah yang ada. Lebih-lebih engkau memberikan manfaat kepada mereka. Memperdengarkan sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana dia akan mengambil manfaat? Tuli. Dengar aja gak bisa. Wa masyma' al-hujjah, adapun mendengar al-hujjah, jelasan al-hujjah. Faqad sami'u ma taqum 'alim bi hujjatullah al-balighah. Mereka sudah mendengar hujjah yang diberikan kepada mereka yang jelas gamblang. Fa hadha tariqu 'azim min turuq al-'ilm. Qad in sadda 'alaihim. Cara di dalam meraih ilmu ini adalah cara yang baik. Tetapi karena memang dasarnya sudah ditutup pendengaran kepada mereka, maka tidak bisa mengambil manfaat. Wa tariqul masmu'at. Cara mendapatkan ilmu ya dengan mendengar. Jadi cara mendapatkan ilmu dan pendengaran. Nah, makanya kalau tuli itu susah mendapatkan ilmu. Tapi kalau buta masih mendengar, itu masih bisa mendapatkan ilmu. Para ulama ada juga yang buta, tapi buta fisiknya, tapi mendengar masih bagus. Ya. Nah, makanya masih bisa. Ilmu itu masih, Masya Allah, bisa diserap kalau pendengaran apa berfungsi. Nah, kalau pendengaran tidak berfungsi, tuli. Ini bukan budak, budak masih ringan. Masih dengar dikit lah. Nah, tapi kalau tuli memang sudah tertutup, susah. Nah, ini keadaan yang pertama, kata Imam Sa'di rahimahullah. Keadaan yang kedua, sumadza kara insida di tariq tsani. Kemudian Allah juga sebutkan tentang cara yang kedua di dalam apa? Mendapatkan ilmu apa? Yaitu dengan melihat. Melihat akhlaknya Rasul, melihat perbuatannya Rasul, melihat tingkah lakunya Rasulullah SAW, kejadian-kejadian dengan melihat ilmu itu, mendengar dan melihat. Ini pintu cara seorang bisa mendapatkan ilmu. Tetapi Allah jelaskan di sini, wa minhum man yanzur ilaik, ada juga di antara mereka ini orang-orang munafikin, orang-orang mendustakan Rasul, ada juga melihat kepada Rasul, melihat akhlaknya, kehidupannya, perbuatannya, tetapi dengan melihatnya mereka tidak ada manfaatnya, tidak merubah keadaan mereka. Sebagaimana keadaan orang yang tuli tadi yang pertama. Nah, orang yang kedua ini walaupun melihat tidak bisa mengambil manfaat dari penglihatannya. Sama saja dengan orang yang tuli. Lihat hidayah, melihat ilmu, melihat kebaikan-kebaikan. Tapi dengan melihat itu justru malah tidak bisa mengambil pelajaran, ilmu, hidayah, contoh yang baik. Tidak bisa. Karena memang pada dasarnya jenis orang-orang yang seperti ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah. Kenapa demikian? Fa'idha fasadat uquluhum asma'uhum absaruhum allati hiya turuqul musilah ila al-ilm wa ma'rifatil haqa'iq fa'ina at-tariqul musil lahum ila al-haq. Kalau akal dan pikiran pendengarnya aja udah rusak, padahal di depan Rasul, hidup bersama Rasul, melihat kejadian-kejadian Rasulullah SAW, tetapi ya, walaupun mereka hidup, mereka tinggal bersama Rasul, melihat, mendengar kejadian-kejadian ilmu-ilmu itu semua di hadapan Rasul dan para sahabat. Kalau sudah rusak akal, pendengaran, penglihatan mereka, sudah rusak. Rusak. Yang mana ini semua adalah jalan, cara seseorang mendapatkan ilmu dan mengetahui hakikat kebenaran. Lalu bagaimana akan mendapatkan cara kepada al-haq? Akal, pendengaran, dan penglihatan mereka sudah rusak. Walaupun hidupnya bersama Rasul di situ. Ya. Nah. Wadalla qawlahu. Wadalla qawlahu wa minhum man yanzur ilaik. Di antara mereka ada yang melihat kepada engkau wahai Muhammad ilahirih. Anna nazar ila halatin Nabi SAW. Mereka melihat kepada keadaan Nabi SAW. Hidayah, akhlak, amalan. Naam. Wa mayadu ilaih. Dan apa yang diajak oleh Nabi SAW. Min a'zamil adilla ala sidqi wa sihhati majabih. Termasuk dalil yang paling besar. Di antara dalil yang lain. Untuk menunjukkan kejujuran Nabi, kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna yakfil basir an ghairi min al adillah, cukup orang yang melihat sudah cukup sebenarnya. Nah, dari tipe dua orang ini, yang pertama dia mendengar, yang kedua dia sudah melihat. Nah, ini penting. Qalu inna Allah la yadhlimu an-nasa syai'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi manusia sedikit pun. Wala yazidu fi sayyi'ati wa la yanqusu min hasanati. Artinya Allah tidak menzalimi mereka. Sehingga tidak ditambah-tambah catatan kesalahan-kesalahan dari Allah. Ditambah, tidak. Juga tidak dikurangi kebaikan-kebaikannya. Berbeda dengan manusia. Kalau ada masalah dikit dengan kawannya, dengan saudara, dengan yang lainnya, ya pasti menzalimi. Kebanyakan dari manusia menzalimi yang lainnya. Ya tidak, alal makhluk. Ya masalah sama orang ditambah. Ya, zalim. Ini manusia, makhluk. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya kesalahannya segitu ya segitu. Kebaikannya ya tidak dikurang-kurangi. Seperti itu, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Walakinan nas anfusuhum yadzlimun. Akan tapi diri mereka sendirilah yang menzalimi diri sendiri. Ya'tihimul haqq fala yaqbalunah. Datang kepada mereka al-haq. Al-haq datang disampaikan yang benar seperti ini disampaikan. Qala Allah, qala Rasul. Tetapi tidak mau menerima al-haq. Fa ya'qibuhum Allah ba'da dzalika bit-tab' ala qulubihim. Maka Allah berikan sanksi kepada mereka. Maka Allah siksa dan Allah berikan sanksi kepada mereka, ditutup hatinya, ditutup pendengaran dan penglihatannya. Walaupun hakikat secara duniawianya apa, melihat dan mendengar, tapi hidayah tutup. Ini keadaan orang-orang munafikin. Keadaan siapa? Orang-orang munafikin hidup bersama Rasul, melihat, mendengar, melihat kejadian-kejadian, semua kejadian, ilmu dan lain sebagainya, melihat karena hidupnya bersama Rasul, tinggal bersama Rasul. Tetapi pendengaran dan penglihatan mereka enggak ada manfaatnya. Sama juga, ya ini mungkin bukan artinya kita menyamakan seseorang dengan munafikin, tidak. Ada juga jenis di zaman-zaman sekarang, ceramah ada, ilmu ada, menyebar. Ya karena sudah tertutup pendengaran dan penglihatan mereka. Nah, sehingga apa? Sehingga walaupun melihat taklim setiap waktu ada, alhamdulillah. Penyebaran ilmu dan lain sebagainya ada, tinggalnya dekat, nggak jauh. Tapi karena pendengaran dan penglihatan mereka sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, bukan artinya kita menyamakan mereka dengan munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak, artinya beracuh ya keadaan seperti itu. Lebih-lebih kalau santri ikhwan tinggal di lingkungan pondok, taklim gak mau. Gak mau sholat juga, ngapain tinggal di pondok. Ya, kalau taklim saja gak mau. Sholat aja susah. Artinya mendengar, melihat, gak ada manfaatnya. Ya, mereka jauh-jauh saja sana, cari yang lain. Walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena sudah rusak pendengaran dan penglihatannya dan akalnya sudah rusak. Nah, walhamdulillah. Keadaan orang-orang munafikin seperti itu. Hidup bersama Rasul, tinggal bersama Rasul, mendengar hadis Rasul, mendengar wahyu turun dari Allah, tapi nggak bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Walhamdulillah. Allahul Musta'an. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.